Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa tasyahudu awal. Ini adalah menjelaskan tentang isi dari ba'at. Ba'at atau sesuatu yang menjadikan kesunahan dua sujud sahwi. Di penjelasan sebelumnya sudah ada keterangan bahwa dua sujud sahwi ini disunahkan karena meninggalkan ba'at. Nah, apa isi dari ba'at? Nah, ini wahuwa, ini adalah menjelaskan isi dari ba'at. Jadi marji dhamir di dhamir wahuwa ini kembalinya ke ba'din. Wahuwa tasyahudu awal. Ba'at adalah tasyahud yang pertama. Tasahud yang pertama yaitu ayil wajibu minhu fitasyahudil akhir. Tasahud pertama adalah bacaan yang harus dilakukan di dalam tasahud akhir. Jadi semua bacaan yang harus dilakukan di tasahud akhir itu adalah kesunahan tasahud pertama. Dan bila itu ditinggalkan, ada kesunahan melakukan dua sujud sahwi. Au ba'duhu, atau meninggalkan sebagian dari tasyahud awal. Jadi kesunahan melakukan sujud sahwi itu tidak hanya bila meninggalkan seluruh tasyahud awal, tetapi berlaku pula bila hanya meninggalkan sebagian saja. Walau kalimatan, walaupun yang ditinggalkan hanya satu kata, hanya satu kata. Jadi kalimah itu kalau di bahasa Indonesia artinya serangkaian beberapa kata, tetapi kalau di bahasa Arab kata kalimah ini artinya adalah satu kata. Jadi seorang yang membaca tasyahud dan dia meninggalkan satu kata dari tasyahud itu, dia juga disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wa qu'uduhu, ini yang kedua. Yang pertama adalah tasyahud awal, yang kedua adalah duduk tasyahud awal. Jadi dalam bab sujud sahwi itu ada penggambaran seseorang yang meninggalkan duduk tasyahud tetapi dia tidak meninggalkan tasyahudnya. Jadi tasyahudnya tidak ditinggalkan tetapi duduknya ditinggalkan. Ini kalau dinalar secara normal ini penggambarannya tidak bisa digambarkan. Oleh karena itu di dalam Fathul Mu'in ada penggambarannya. Wasuratu tarkihi wahdahu, penggambaran meninggalkan duduk tasyahud awal saja. Jadi wahdahu ini artinya yang ditinggalkan hanya duduknya saja, tasyahudnya tidak ditinggalkan. Penggambarannya kakiyamil kunuti, seperti halnya penggambaran meninggalkan berdiri kunut. Jadi kunutnya tidak ditinggalkan, berdirinya ditinggalkan. Penggambarannya adalah ala yuhsina huma, seseorang yang tidak mampu membaca tasyahud awal atau membaca kunut dengan bagus. Jadi penggambaran meninggalkan duduk untuk tasyahud awal dan penggambaran meninggalkan berdiri untuk kunut adalah seorang yang tidak mampu membaca keduanya dengan baik. Mengapa demikian? Mengapa penggambarannya begitu? It yusannu ayyajlisa wa yaqifa biqudrihima. Karena orang yang tidak mampu membaca tasyahud awal dan kunut, dia disunahkan untuk duduk dan berdiri dengan kadar keduanya. Kadar keduanya artinya waktu atau durasi duduk dan durasi berdiri ini sesuai dengan tasyahud awal dan kunut. Jadi orang yang tidak mampu membaca tasyahud awal dengan benar, dia tidak disunahkan membaca tasyahud awal. Kesunahannya adalah duduk ya. Jadi setelah sujud kedua di rakaat kedua itu tidak disunahkan langsung berdiri, tetapi disunahkan duduk terlebih dahulu, dan durasi duduk ini sesuai dengan bacaan tasyahud awal secara normal. Jadi andai kata bacaan tasawuf awal ini bisa selesai selama 30 detik, maka kesunahan duduknya juga selama 30 detik. Begitu pula penggambaran berdiri untuk kunut ya. Seorang yang tidak mampu membaca kunut dengan benar, kesunahannya adalah berdiri selama bacaan kunut. Jadi setelah iktidal tidak diperbolehkan untuk langsung sujud, tidak diperbolehkan dalam arti kalau ingin mendapatkan kesunahan kunut ya. Kalau ingin mendapatkan kesunahan kunut setelah iktidal tidak diperbolehkan atau tidak langsung sujud, tetapi berdiri sejenak sekadar atau selama bacaan kunut. Jadi misalkan seperti tadi, seorang yang menyelesaikan bacaan kunut selama 15 detik, maka berdiri setelah iktidal ini dilakukan selama 15 detik. Nah, orang yang tidak mampu membaca tasawuf awal dan tidak mampu membaca kunut dengan benar, bila dia tidak melakukan duduk dan tidak melakukan berdiri, maka dia tidak bisa dikatakan meninggalkan tasawuf awal dan meninggalkan kunut. Dia hanya meninggalkan duduknya saja dan meninggalkan berdirinya saja. Karena kesunahan tasawuf awal dan kesunahan kunut ini tidak disunahkan kepadanya. Orang yang tidak mampu membaca tasawuf awal, dia tidak disunahkan membacanya. Orang yang tidak mampu membaca kunut, tidak disunahkan membaca kunut. Jadi karena keduanya tidak disunahkan, maka tidak bisa dikatakan dia meninggalkan. Karena seorang yang meninggalkan itu hanya terkhusus bagi mereka yang disunahkan. Fa'idha taroka ahadahuma sajadah. Bagi orang tadi, orang yang tidak mampu membaca tasawuf awal dan kunut dengan benar, bila dia meninggalkan salah satu dari keduanya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wa kunutu ratibin. Ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama tasawuf awal, yang kedua duduk tasawuf awal, yang ketiga kunut ratib, kunut sholat. Au ba'duhu. Jadi meninggalkan kunut ini termasuk hal-hal yang menyebabkan kesunahan sujud sahwi. Meninggalkan sebagian kunut juga sama. Ini seperti tasawuf awal tadi ya, meninggalkan keseluruhan ini termasuk hal-hal yang menyebabkan kesunahan sujud sahwi. Meninggalkan sebagian juga sama. Jadi ini antara kunut dengan tasawuf awal ini sama. Walaupun yang ditinggalkan hanya sebagian, tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Wahwa, ya, wahwa ini menjelaskan arti dari rotib di sini ya. Maksud dari rotib itu apa? Maksud dari rotib adalah kunutus subhi wa witru nisfi Ramadan. Jadi isi dari kunut rotib ini ada dua, yaitu yang pertama kunut di sholat subuh, yang kedua kunut di sholat witir di separuh akhir bulan Ramadan. Jadi kata nisfi ini artinya separuh, tetapi yang dimaksud adalah separuh akhir. Karena kita tahu bahwa kesunahan witir di bulan Ramadan itu kesunahan kunut ya. Kesunahan kunut di witir bulan Ramadan itu hanya disunahkan setelah tanggal 15. Berarti nisfu ini tidak bisa diartikan separuh yang awal ya, hanya bisa diartikan separuh yang akhir. Duna kunutin nazilah, tidak disunahkan untuk kunut nazilah. Jadi sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan kunut nazilah ini tidak ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Kunut nazilah seperti yang sudah dijelaskan adalah kunut yang dilakukan karena ada bencana ya, baik bencana yang dialami sendiri maupun bencana orang Islam yang lain. Jadi kunut rotib ini tidak memasukkan kunut nazilah, walaupun ini juga sunnah ya. Waqiyamuhu, ini yang keempat. Jadi meninggalkan kunutnya itu disunahkan sujud sahwi, begitu pula meninggalkan berdirinya. Ini seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa penggambarannya adalah seorang yang tidak mampu membaca kunut dengan benar. Oleh karena itu baginya disunahkan untuk berdiri selama bacaan kunut dan bila berdiri itu ditinggalkan, maka dia adalah orang yang meninggalkan berdirinya kunut, tetapi tidak meninggalkan kunut. Wa yasjudu tarikul kunuti taba'an li imamihi al-Hanafi. Seorang makmum yang meninggalkan kunut dikarenakan mengikuti imamnya yang bermadhab Hanafi, ini tetap disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum dia salam. Jadi ini adalah permasalahan jamaah dua orang yang berbeda madhab. Makmumnya madhabnya Syafi'i dan imamnya madhabnya Hanafi. Jadi madhab Hanafi itu tidak melakukan kunut ya, tidak melakukan kunut. Dan dikarenakan memang di madhab Hanafi tidak ada kesunahan kunut, maka tentunya imam yang bermadhab Hanafi ini tidak melakukannya. Bagi orang yang bermakmum kepadanya, maka dia tetap disunahkan melakukan sujud sahwi walaupun meninggalkan kunut, walaupun dia meninggalkan kunut karena mengikuti imamnya. Aulik tidaihi fi subhin bimusalli sunnatiha, atau kesunahan sujud sahwi ini tetap disunahkan bagi makmum yang mengikuti orang lain melakukan sholat sunat subuh. Jadi makmumnya melakukan sholat subuh, jadi saya ulangi ya, makmumnya melakukan sholat subuh tapi imamnya melakukan sunnah subuh. Jadi ada orang yang ingin melakukan sholat subuh dan dia bermakmum kepada orang yang melakukan sunnah sholat subuh. Jadi makmumnya sholat subuh, imamnya sholat sunnah subuh. Tentunya sunnah subuh ini tidak ada kesunahan kunut ya. Jadi dikarenakan imamnya melakukan sunat subuh yang tidak ada kunut di dalamnya, maka imam tidak melakukan kunut. Dan dikarenakan makmum kepadanya, maka makmum itu juga meninggalkan kunut karena mengikuti imam. Dua permasalahan ini tetap disunahkan melakukan sujud sahwi menurut alal aujahi fihima, menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi dua permasalahan ini sebenarnya ada perkhilafan ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Yang di Fathul Mu'in ini hanya diperlihatkan pendapat yang memperbolehkan saja, pendapat yang tetap mensunahkan melakukan sujud sahwi bagi kedua makmum tadi. Jadi ada pendapat yang tidak mensunahkan ya, ada pendapat yang tidak mensunahkan, tetapi yang lebih kuat seperti yang di Fathul Mu'in ini adalah tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Wa sholatu ala nabi, wallahu a'lamu bisawabi.